Mitra Bisnis Kompas menulis, kewibawaan Mahkamah Konstitusi hancur lebur sudah. Setelah mantan Ketua MK Akhil Mokhtar tertangkap tangan KPK dalam kasus suap, Kamis kemarin sewaktu Hakim MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Maluku, sejumlah orang berani melakukan tindakan anarkistis, berteriak-teriak, menjungkirbalikan kursi, memecahkan kaca, dan mencoba menyerang Hakim sampai Hakim melarikan diri. Tindakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama 10 tahun MK berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Ketua MK, Mahfud MD. Pak Mahfud, apa komentar Anda soal ini? Kalau hancur lebur sih enggak, dunia hukum kiamat juga enggak. Tetapi peristiwa kemarin itu yang merupakan konsekuensi aja dari ketidakpercayaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh pada umumnya sudah betul dengan peristiwa ketangkapnya Akhil Mokhtar itu, masyarakat lalu tidak percaya kewibawaan MK itu runtuh. Betul apa tidak? Ya betul, nyatanya di demo di mana-mana, setiap hari diadili di media massa, lalu orang yang dulunya takut masuk ke ruang sidang, sekarang malah ngamuk di ruang sidang, itu kan satu perkembangan baru dalam sejarah hukum kita. Ya menurut saya yang kemarin terakhir itu udah benar tuh, enggak ada salahnya, sampai diserbu itu. Cuma karena masyarakat itu sudah mulai tidak percaya, maka orang yang tadinya takut ya sekarang jadi tidak takut. Oleh sebab itu yang dilakukan seperti kemarin itu ya biar aja diteruskan gitu. Pokoknya jangan terpengaruh soal itu. Yang penting sekarang masyarakatnya. Masyarakat itu harus membangun kepercayaan terhadap MK. Ya dengan cara tidak memanas-manasi situasi seakan-akan hakim MK itu korup semua. Padahal nyatanya kan hanya satu. Dan yang lain dibuktikan juga enggak sampai sekarang enggak ada buktinya. Kan begitu soalnya. Lalu kalau dilihat, langkah-langkah pembenahan oleh MK mulai dilakukan. Kalau dari sisi internal, MK membentuk Dewan Etik MK yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas MK ke depannya. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Dan mungkin hal apa lagi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini? Iya, saya tidak setuju ya Dewan Etik yang sifatnya internal, karena dasar hukumnya itu tidak ada. Jadi kalau mau membentuk Dewan Etik itu dasarnya menurut undang-undang di luar Perpu itu yang ada Majelis Kehormatan yang sifatnya ad hoc, tidak ada Dewan Etik. Dengan demikian Dewan Etik itu makanya sekarang macet karena memang tidak ada dasar hukumnya, diteruskan juga orang tidak mau. Eksternalnya seperti yang ada di Perpu itu menurut saya sih boleh saja. Bagus lah. Untuk misalnya sistem rekrutmen itu penting diperbarui. Kemudian Majelis Kehormatan yang lebih permanen itu penting. Ya itu aja sebenarnya. Pastinya rasa memiliki Bapak masih kuat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Apa harapan pribadi Bapak terhadap MK ke depannya? Oh iya, saya berharap ya. Sekarang tinggal pada masyarakat ya, kalau ke dalam saya kira mereka sudah melakukan pembenahan-pembenahan. Tetapi masyarakatnya sekarang bagaimana memastikan diri bahwa MK itu milik kita bersama. Oleh sebab itu sekarang ya dibangun kepercayaan itu, kalau ada kesalahan ya dibuka aja kesalahan itu. Tapi kalau tidak ada ya jangan dicari-cari, kan begitu. Demikian mantan Ketua MK Mahfud MD. Saya Wendy Lim.